بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما تسميته قرآن الشيطان، أدبون penamaan nyanyian lagu-lagu dengan nama Quran Syaitan, bacaan-bacaan syaitan, fama'zur anit tabi'in, maka penamaan ini ma'zur dari para tabi'in. Waqad ruya fi hadith marfu', dan ini pun teriwayatkan di dalam hadis yang marfu'. Qala Qatadah, Qatadah berkata, lamma uhbita iblis qal ya rab la'antani fama amali. Ketika iblis diturunkan, maka dia pun mengatakan, wahai rab, engkau telah melaknatku, lalu apa yang menjadi amalanku? Qal as-sihr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sihir. Qal fama qur'ani. Syaitan berkata, lalu apa bacaanku? Qal as-syi'r. Allah berfirman, syair-syair. Qal fama kitabi. Syaitan bertanya, lalu apa yang menjadi tulisanku? Qal al-washam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tato. Qal fama ta'ami. Syaitan pun bertanya, lalu apa makananku? Qal, Allah berfirman, kullu maitah wa ma lam yuzkar ismullah alaih. Semua bangkai dan semua yang tidak disebut asma Allah atasnya. Qal fama syarabi. Syaitan bertanya, lalu apa minumanku? Qal kullu muskir. Allah berfirman, semua yang memabukkan. Qal fa aina maskani. Syaitan bertanya, lalu di mana tempat tinggalku? Qal al aswaq. Allah berfirman, pasar-pasar. Qal fama sauti. Syaitan pun bertanya, lalu apa suaraku? Qal al-mazamir, seruling-seruling. Qal fama masayidi. Syaitan bertanya, apa jebakanku, perangkapku? Qal an, para wanita. Hada wal ma'rufi hada waqfu. Demikian, dan yang ma'ruf, asar ini ada asar yang mauquf. Waqad rawahu Tabrani fi mu'jamihi min hadithi Abi Umamah marfu'an ila Nabi sallam. Dan At-Tabrani meriwayatkan di dalam mu'jamnya secara marfu' sampai pada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala Ibn Abi Dunya fi kitab Makayid Syaitan wa Hiluhu. Ibn Abi Dunya, beliau berkata di dalam kitab Makayid Syaitan wa Hiluhu, hadatsana Abu Bakar At-Tamimi, telah bercerita kepada kami Abu Bakar At-Tamimi. Hadatsana Ibnu Abi Maryam, hadatsana Yahya ibnu Ayyub, قال حدثنا ابن زهر عن علي ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dari Rasul alaihi salatu wassalam qaal, beliau bersabda, inna iblis lamma unzila ilal ard, iblis ketika dia diturunkan ke bumi ini, qaal, dia berkata, ya rab anzaltani ilal ard, wahai rab engkau menurunkan diriku di bumi ini, waja'altani rajiman, dan engkau jadikan aku terkutuk. Faja'alli baitan, maka jadikan untukku sebuah rumah. Qal al-hammam, Allah pun berfirman, hammam, tep, kamar mandi, itulah rumahmu. Qal waja'alli majlisan, jadikan untukku majlis. Qal al-aswaq wa majami'ut turuqat, Allah pun berfirman, pasar-pasar dan kumpulan-kumpulan di jalan-jalan, tep, itulah majlismu. Qal waja'alli ta'aman, jadikan untukku makanan. Qal kullu ma lam yuzkar ismallah alaih, semua yang tidak disebutkan atasnya asma Allah tabaraka wa ta'ala. Qal faja'alli syaraban, jadikan untukku minuman. Qal kullu muskir, Allah berfirman, setiap yang memabukkan. Qal faja'alli mu'adzinan, jadikan adanya mu'adzin untukku. Qal al-mizmar, Allah berfirman, seruling. Qal faja'alli qur'anan, jadikan bacaan untukku. Qal asy'ir, Allah berfirman, syair-syair. Qal faja'alli kitaban, jadikan adanya tulisan untukku. Qal al-washam, Allah menyatakan tato. Qal faja'alli hadithan, qal al-kadhab, jadikan pembicaraan-pembicaraan untukku. Qal al-kadhab, Allah menyatakan kedustaan. Qal faja'alli rusulan, jadikan adanya utusan-utusan untukku. Qal al-kahanah, Allah menyatakan dukun-dukun. Qal faja'alli masayida, jadikan adanya perangkap, jerat untukku. Qal an-nisa, Allah berfirman, para wanita. Wasyawahid hadal athar kathirah, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah ta'ala, dan syawahid bagi asar ini demikian banyak. Fakullu jumlah minhu laha syawahid minas sunnah. Dan tiap-tiap kalimat dari asar ini memiliki syawahid-syawahid dari as-sunnah atau minal Qur'an, atau bahkan dari Al-Quran. Fakaunu sihru min amali syaitan. Adapun keberadaan sihir sebagai amalan syaitan, syahiduhu qawlu ta'ala, syahidnya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin, taib alafu minkum, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka pun mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan pada kekuasaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan sungguh Sulaiman itu tidak kafir. Walakinnasyayatina kafaru, akan tapi sungguh syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa amma kaunuhu asy'ru Qur'anuh, adapun keberadaan syair-syair itu sebagai bacaan-bacaan syaitan, fasyahiduhu, maka syahidnya ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, min hadithi Jubair ibn Mut'im, yaitu dari hadith Jubair ibn Mut'im, annahu ra'a Rasulullah SAW, sungguh Jubair bin Mut'im melihat Rasulullah SAW, faqal, maka di saat itu Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, walhamdulillahi kathiran, walhamdulillahi kathiran, wassubahanallahi bukratan wa asilan. Dan ini beliau ucapkan 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Kemudian Rasulullah berta'awudz, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari tiupannya, dari semburannya, dari tekanannya, himpitannya. Qal, Jubair menyatakan, nafthuhu asy-syi'ru wa nafkhuhu al-kibru wa hamzuhu al-mautah. Tiupan syaitan, yaitu syair-syair. Semburan syaitan, yaitu kesombongan. Himpitan syaitan, yaitu kematian. Walamma 'allama Allah rasulahu al-Qur'an wa huwa kalamuh sanahu an ta'limi Qur'ani syaitan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an kepada rasulnya, di mana Al-Qur'an ini merupakan firman Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga rasulnya dari mempelajari bacaan-bacaan syaitan. Wa akhbara annahu la yanbaghilah. Dan Allah mengkhabarkan, tidak pantas bagi utusannya untuk mempelajari bacaan-bacaan syaitan. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan syair-syair kepadanya. Wa ma yambaghilah, dan tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Wa amma kaunul washam kitabuhu, adapun keberadaan tato itu sebagai tulisan-tulisan syaitan, fa innahu min amalihi wa tadzinihi, maka sungguh tato itu merupakan amalan syaitan dan hiasan-hiasan syaitan. Walihada la'ana Rasulullah SAW al-washimah wal-mustayshimah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta ditato. Fala'ana al-kitabah, fala'ana al-katibah wal-maktub alaiha. Maka Nabi SAW pun melaknat orang yang menuliskan, menorehkan tulisan-tulisan syaitan ini. Dan Allah pun melaknat orang yang padanya ditorehkan tulisan-tulisan syaitan. Itu tato. Wa amma kaunun maitah wa matrukut tasmiyah ta'amuhu. Adapun keberadaan bangkai, keberadaan makanan-makanan yang tidak disebutkan asma Allah padanya sebagai makanan syaitan, fa inna syaitan yastahillu ta'am idza lam yuzkar alaihi ismullah, maka sungguh syaitan dihalalkan baginya makanan apabila pada makanan itu tidak disebutkan asma Allah. Wa yusyarik akilihi, wa yusyariku akilahu, Dan syaitan pun akan menemani orang yang menyantap makanan tanpa menyebut asma Allah. Wal maitah la yuzkar 'alaiha ismullah ta'ala. Dan demikian pula bangkai. Bangkai ini adalah binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Binatang yang mati tidak secara syar'i. Tidak disebutkan padanya asma Allah ta'ala. Fahiyya wa kullu ta'am idha lam yudhkar alaihi ismullah azza wa jal min ta'am. Maka bangkai dan semua makanan yang pada makanan itu tidak disebutkan asma Allah, maka itulah yang menjadi makanan syaitan. Walihada lamma sa'ala al-jin alladhina amanu bi rasulillahi sallam azzad. Oleh karena itu, ketika jin yang beriman meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam bekal, makanan. Qal, maka Rasul alaihissalatu wassalam pun bersabda, lakum kullu adhmi dhukirismallah alaih. Bagi kalian, semua tulang yang disebutkan asma Allah padanya. Semua tulang dari binatang-binatang sembelian yang pada saat menyembelih disebutkan asma Allah padanya. Falam yubih lahum ta'amu syayatin. Nabi alaihissalatu wassalam tidak memperbolehkan bagi mereka untuk menyantap makanan-makanan syaitan. Wa huwa matruk tasmiyah. Dan yang menjadi makanan syaitan ada tiap-tiap makanan yang tidak disebutkan asma Allah padanya. Wa amma kanul muskir syarabuhu. Adapun terkait dengan tiap-tiap yang memabukkan itu menjadi minuman syaitan. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sungguh khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini merupakan ridsun, merupakan amalan syaitan. Fahuwa yashrab minasyarab alladhi amaluh alladhi amilahu awliya'uh bi amrih. Maka syaitan akan meminum minuman-minuman yang itu menjadi amalan dari wali-walinya. Amalan dari wali-wali syaitan. Di mana mereka melakukan itu dengan perintah syaitan. Para pemabuk. Mereka minum khamr. Amalan mereka minum khamr. Dan mereka melakukan itu dengan perintah syaitan. Wasyarikuhum fi amalih. Dan syaitan pun akan menemani mereka di dalam amalan itu. Wayusyarikuhum fi amalih wa syarbih wa izmih wa ukubatih. Maka syaitan pun akan menemani mereka di dalam amalannya. Dalam dia itu minum. Akan menemani pula dalam dosa dan hukumannya. Wa amma qaulul aswaq majlisuhu. Adapun terkait dengan pasar yang itu menjadi majlis syaitan, fa fil haditsil akhar, maka ini disebutkan di dalam hadis yang lain, annahu yarkuzu ra'yatahu bisuq. Sungguh syaitan mengumpulkan, memusatkan rakyatnya itu di pasar. Wa li hadza yakhduru al-laghwu wal-laghdu was-sakhab wa khiyanah wal-ghish. Oleh karena itu, di pasar, akan hadir di pasar itu akan banyak perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang sia-sia. Akan ada kegaduhan, akan ada teriakan-teriakan, akan ada bentuk-bentuk khianat dan kecurangan. Wa kadzir min amali, dan sekian banyak amalan-amalan syaitan yang lainnya. Fa fi sifatin Nabi sallam fi kutubi mutaqaddimah, maka di antara sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan pada kitab-kitab terdahulu, annahu laisa sakhaban bil aswaq, beliau bukanlah orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wa amma qaulul hammam baitu, adapun keberadaan hamam, kamar mandi, sebagai rumah syaitan, fasyahiduhu kaunuhu ghairu mahalul salah, maka syahidnya yaitu keberadaan hamam yang itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat salat. Fa fi hadits Abi Sa'id, dan disebutkan dalam hadis Abi Sa'id, al ardu kulluha masjidan illa al maqbarah wal hammam, bumi ini semuanya ada masjid kecuali al-maqbarah, pemakaman, wal-hammam, dan kamar mandi. Wali'annahum mahalu kasful aurat, demikian pula disebabkan karena kamar mandi ini tempat di mana orang membuka auratnya. Wahuwa bait mu'assas ala nar, taib, wahiyya madatu syaitan allati khuliqa minha, maka itu adalah rumah yang berpondasikan api. Dan api ini merupakan satu unsur yang syaitan tercipta. Wa amma kaunul mizmar mu'adzinuhu, adapun terkait dengan seruling yang itu menjadi muadzin bagi syaitan, fa fi ghayatun munasabah, maka ini yang sangat cocok, sangat sesuai dengan pembahasan kita. Fa innal ghina Qur'anu, maka perhatikan bagaimana nyanyian, lagu-lagu itu merupakan bacaan syaitan. Warraqas wa tasfiq alladaini humal muka wa tasdiyah salatuh. Raqas wa tasfiq, siulan, tepuk tangan, ini merupakan salatnya syaitan. Falabud lihadas salah min mu'addin wa imam wa ma'mum, maka dia namanya salat, maka tentunya di sana harus ada mu'addinnya, harus ada imamnya, harus ada makmumnya. Fal mu'adzin al mizmar, maka yang menjadi mu'adzin bagi salatnya syaitan ini adalah seruling. Wal imam al mughni, adapun imamnya ada para penyanyinya. Wal makmum al hadirun, adapun yang menjadi makmumnya yaitu semua orang yang hadir di situ. Wa amma kaunul kadzab hadithuh, adapun keberadaan kedustaan itu sebagai pembicaraan syaitan, fahuwal kadzib, maka sungguh syaitan ada makhluk yang paling pendusta. Al amir bil kadzib, syaitan itu selalu memerintahkan kedustaan-kedustaan. Al muzayyin lahu, syaitan itu selalu menghias-hiasi, menampakkan indah kedustaan. Fakullu kadzib yaqa fil 'alam fa huwa ta'limuhu wa hadithuhu, maka semua kedustaan yang terjadi di alam ini, taib, itu merupakan ajaran syaitan dan merupakan pembicaraan syaitan. Wa amma qaulul kahana rusulahu, adapun keberadaan para dukun itu sebagai rasul-rasul syaitan, utusan-utusan syaitan. فَلِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَرْعَوْنَ إِلَيْهِمْ وَيَفْزَعُونَ إِلَيْهِمْ فِي أُمُورِهِمْ الْعِظَامِ. Orang-orang musyrik, mereka akan mendatangi para dukun, mereka akan mengeluh, mengadu kepada para dukun terkait dengan urusan-urusan mereka. Wa yusaddiqunahum. Bagaimana orang-orang musyrikun itu meyakini kebenaran para dukun ini. Wa yatahakamuna ilaihim wa yardawna bihukmihim. Bagaimana kaum musyrikun mereka berhukum kepada dukun, menjadikan hukum, menjadikan dukun itu sebagai hakim mereka, dan mereka pun ridha dengan keputusan-keputusan para dukun. Kama yaf'alu atba' rusul birusul, persis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti para rasul terhadap para rasul. Fa innahum ya'taqiduna annahum ya'lamuna al-ghaiba wa yakhbiruna 'anil mughibat allati la ya'rifuha ghairuhum. Bagaimana orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya para dukun mengetahui perkara-perkara gaib, bisa memberitahukan perkara-perkara gaib yang itu tidak diketahui oleh orang lain. Fahum 'indal musyrikin bihim bimanzilati rusul. Maka para dukun di sisi orang-orang musyrik kedudukannya ada seperti para rasul. Falkahana rusul syaitan hakikatan. Maka para dukun, mereka ada utusan syaitan, benar-benar utusan syaitan. Arsalahum ila hisbahu minal musyrikin wa syabahahum birrusuli sadiqin. Syaitan mengutus para dukun kepada bala tentaranya, yaitu kaum musyrikin. Dan bagaimana syaitan menyerupakan para dukun ini dengan para rasul. Para rasul yang penuh dengan kejujuran. Hatta istajaballahum hisbahu. Hingga bala tentara syaitan pun mengijabai, menyambut seruan-seruan para dukun. Wa mathala Rasulullah bihim liyangfira anhum wa yaja'al rusulahu hum as-sadiqun 'ala alimin bil ghaib. Dan bagaimana syaitan menyerupakan para dukun ini dengan para rasul, tujuannya untuk membuat lari kaum musyrikin dari para rasul. Kemudian syaitan pun akan menjadikan utusan-utusannya, yaitu para dukun, sebagai orang-orang yang menampilkan kejujuran, sebagai orang-orang yang mengetahui perkara-perkara gaib. Walamma kana bainan naw'ain a'dhamu tadad, qala Rasulullah SAW. Karena dua kelompok ini, yaitu para rasul dan para dukun, benar-benar dalam keadaan berseberangan pihak, bertolak belakang, berkebalikan, maka Rasulullah SAW pun bersabda, man attaka hinan fasaddaqahu bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan ucapan-ucapan dukun itu, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Fa innan nas qisman. Maka manusia itu ada dua macam, atba'ul kahanah wa atba'ur rasulullah, yaitu pengikut para dukun, yang kedua pengikut para rasul. Falayat stamia, fil abdi ayyakuna min haula wa haula. Dan tidak mungkin seorang hamba akan menjadi bagian yang ini sekaligus bagian yang itu. Bal yub'id an Rasulillah sallam biqadari qurbihi minal kahin. Bahkan seorang manusia dia itu akan semakin jauh dari Rasulullah sallam seukuran dengan seberapa dekat dia itu dengan dukun. Wa yaqdibur rusul biqadri tasdiqi lil kahin. Dan seseorang itu akan mendustakan Rasul seukuran dengan seberapa dia itu membenarkan para dukun. Wa qauluhu, adapun ucapan syaitan, ij'al li masayidan, jadikan untukku adanya perangkap, adanya jerat. Qal masayidukan nisa. Allah berfirman, yang menjadi jeratmu, yang menjadi perangkapmu ada para wanita. Fanisa a'damu syabqatullah. Maka wanita. Wanita ini merupakan perangkap jerat yang paling kuat yang dimiliki oleh syaitan. Yastadu bihinna rijal. Dengan itu, syaitan itu berusaha memperangkap, menjerat para laki-laki. Kama sayati insya'Allah ta'ala fil fasal ala dibadah hada. Sebagaimana ini akan datang pada fasal setelah ini. Wal maksud, adapun maksud dari penjelasan ini, dari fasal ini, annal ghina al muharram Qur'an syaitan. Nyanyian lagu-lagu yang sudah perkara yang haram, ini merupakan bacaan Quran bagi syaitan. Walamma arada adullah ayajma' alaihi nufusul mubtilin karranahu bima yuzayyinuhu. Musuh Allah ini. Karena dia itu ingin agar jiwa-jiwa yang penuh dengan kebatilan berkumpul mendengarkan bacaannya. Maka syaitan pun menghiasi bacaan itu. Minal ilhanal madrabah. Dengan lantunan-lantunan yang diiringi dengan ketukan-ketukan. Wa allatul malahi wal ma'azif. Diiringi dengan alat-alat yang melalaikan, alat-alat musik. Wa yakuna min imra'atin jamilah aw sabi jamil. Dan bagaimana syaitan itu menjadikan nyanyian lagu-lagu keluar dari wanita yang demikian cantik ataupun anak-anak yang demikian menarik. Liyakuna dalika ada'a ila qabuli nufus li Qur'ani. Semuanya ini tujuannya agar bacaannya, yaitu nyanyian dan lagu-lagu tadi, lebih diterima oleh manusia. Ta'wiyadhan bihi anil Qur'anil Majid. Dalam rangka untuk memalingkan mereka dari Al-Qur'anul Majid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.